وسلم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih membahas cabang-cabang keimanan. Dan pertemuan sebelumnya kita menyebutkan bab yang ke-15 tentang tingkatan orang-orang yang beriman dalam amal mereka, yaitu orang mukmin, mereka tidak di satu tingkatan, tetapi orang mukmin itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya tinggi, ada yang imannya rendah. Semuanya tergantung kepada amal mereka masing-masing. Hadis yang pertama yang kita sebutkan yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kita ulang lagi sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata. Penghuni surga mereka akan masuk ke dalam surga. Wa ahlun narin nar, dan penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin. Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada satu biji sawi dari keimanan. Fayukhrajuna minha qad iswaddu. Akhirnya orang-orang yang masuk neraka dan mereka masih punya keimanan walaupun seberat biji sawi, mereka dikeluarkan dari neraka dan mereka sudah qad iswaddu, mereka sudah hitam, kosong. Fayulqawna fi nahril hayah. Kemudian mereka akan dicelupkan dalam sungai kehidupan, disuruh mandi di sungai kehidupan. Fayan butuna kama tanbutul hibatu fi janibi sayli. Kemudian mereka akan tumbuh lagi setelah dicelupkan di sungai kehidupan. Mereka akan hidup kembali seperti biji yang tumbuh menjadi kecambah. Alam tara anna takhruju sufra mutlawat mutlawiyatan. Bukankah engkau melihat biji itu kalau tumbuh warnanya putih ke kuning-kuningan? Dalam hadis ini dibawakan oleh Bukhari di bab tentang tingkatan orang-orang yang beriman. Berarti ada orang mukmin yang tingkatannya itu rendah sekali. Iman dalam hatinya cuma seberat biji sawi. Ini menunjukkan orang yang paling rendah derajat keimanan mereka. Berarti ada orang mukmin yang rendah sekali tingkatannya, ada yang tinggi sekali tingkatan keimanan mereka. Dan itu bantahan, yaitu bab ini bantahan kepada orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwa iman itu sama. Sehingga imannya pelacur, kata mereka, seperti imannya para nabi dan rasul. Karena iman itu sama, tidak bertingkat-tingkat, tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan iman itu bertingkat-tingkat, dan iman itu bisa bertambah, dan iman itu bisa berkurang. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bab ini, atau hadis nomor 23, yaitu tentang tingkatan orang-orang yang beriman. Mereka itu berbeda-beda tingkatannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, telah mengabarkan kami Muhammad bin Ubaidillah. Beliau berkata, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, an Saleh, dari Saleh, an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab Az-Zuhri, an Abi Umamah bin Sahal, dari Abu Umamah bin Sahal, annahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri, bahwa beliau mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baina ana naimun, ketika saya sedang tidur, ra'aitun nasa yu'raduna alayya, saya melihat orang-orang ditampakkan kepada saya. Jadi orang-orang berjalan, semuanya berjalan, dan perjalanan mereka semuanya mengikuti iman mereka, mengikuti iman imam. Jadi imamnya itu para nabi dan rasul. Wa alaihi qumusun, dan saya melihat mereka memakai baju gamis. Gamis itu jubah. Minha ma yablughu thudiya, ada di antara bajunya itu yang sampai menutupi ke puting susunya, yaitu sampai ke dada, yaitu dari menutupi kemaluan kemudian naik ke atas sampai ke dada. Wa minha maduna dzalika, ada juga orang yang bajunya di bawah itu, yaitu tidak sampai ke dada, cuma sampai di perut. Ada juga yang sampai ke atas, ada yang juga sampai ke bawahnya itu sampai menjolok. Wa uridu alayya Umar bin Khattab. Kemudian tiba-tiba saya melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa alayhi qamisun yajurruhu, dan saya melihat dia memakai baju sampai menjulur ke bawah, yaitu dari atas sampai menjulur ke bawah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, fama awal tadzalika ya Rasulullah, engkau tafsirkan apa ya Rasulullah tentang tafsir mimpi itu, yaitu tentang pakaian yang dipakai itu ditafsirkan apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ad-din, saya tafsirkan pakaian itu adalah agama. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa beliau bermimpi dan mimpi Nabi itu benar, dan Rasulullah melihat dalam mimpi manusia berbeda-beda pakaian yang menutupi diri mereka. Ada yang pakaiannya menutupi cuma sampai lutut, sampai pusar, dan itu pakaian yang wajib, karena aurat seseorang itu, laki-laki itu, dari pusar sampai ke lutut. Ada yang lebih dari itu, sampai ke perut, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke punggung, kemudian bawahnya ada yang sampai menjulur ke bawah, dan berbeda-beda, yaitu pakaian mereka itu berbeda-beda. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang pakaiannya paling panjang itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, pakaian itu maksudnya apa tafsirnya? Maka Rasulullah mengatakan itu agama. Menjelaskan bahwa agama itu berarti bertingkat-tingkat. Agama seseorang itu bertingkat-tingkat. Dan telah kita sebutkan bahwa agama, yaitu Islam, Islam itu semuanya masuk dalam iman. Maka semua cabang-cabang keislaman itu semuanya adalah cabang-cabang keimanan. Maka kalau agama Islam itu bertingkat-tingkat dalam diri seseorang, itu bertingkat-tingkat, demikian juga berarti iman pun juga bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena Islam itu iman. Karena Islam itu iman. Maka kalau Islam seseorang bertingkat-tingkat, berarti iman mereka juga bertingkat-tingkat. Dan Rasulullah SAW sering sekali ketika beliau itu tidur, beliau itu bermimpi. Dan banyak sekali mimpi-mimpi Rasulullah itu, banyak sekali. Dan Nabi dan Rasul, mereka itu kalau tidur, yang membedakan antara Nabi dengan kita, dengan manusia biasa, kalau Nabi tidur, yang tidur itu cuma matanya. Sedangkan hatinya, Nabi itu tidak pernah tidur. Yaitu Nabi itu kalau tidur cuma matanya saja yang tidur, cuma kalau hatinya tidak. Sehingga Nabi itu mendengar apa ya pembicaraan di luar dan paham. Demikian juga terjaga, hatinya terjaga terus. Sedangkan kita tidak. Kalau kita tidur, ya mata kita tidur, hati kita tidur. Sehingga apa yang kita kerjakan dalam tidur kita, kita enggak tahu. Oleh itu, kenapa di banyak ulama-ulama kita itu, ulama mazhab berpendapat bahwa tidur membatalkan wudu. Karena dengan tidur, hati orang itu juga ikut tidur, manusia biasa. Sedangkan para nabi dan rasul tidak, mereka kalau tidur itu cuma matanya. Kemudian yang kedua, di antara perbedaan antara tidur kita dengan tidurnya para nabi, nabi itu kalau bermimpi, mimpinya nabi itu wahyu. Sehingga apa yang mereka lihat itu benar, itu wahyu dari Allah Ta'ala. Maka kita sering sekali mendapatkan nabi-nabi yang mendapatkan wahyu dari jalur mimpi. Seperti Nabi Ibrahim, mimpi menyembelih putranya. Demikian juga Rasul dan yang lainnya banyak. Dan itu semuanya wahyu. Sedangkan kita manusia biasa, kalau kita tidur, maka mimpi yang kita lihat dalam tidur itu satu dari tiga kemungkinan. Jadi kalau kita bermimpi, mimpi yang kita lihat itu apa? Mimpi yang kita lihat itu apa? Maka itu satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama itu adalah kabar gembira dari Allah Ta'ala. Yaitu kalau kita melihat sesuatu yang indah dan benar terjadi, maka itu kabar gembira dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kemungkinan yang kedua itu adalah yaitu sesuatu yang membuat rasa takut, dan itu datangnya dari syaitan. Sehingga kalau kita mimpi yang tidak baik atau mimpi yang menakutkan, jangan diceritakan. Jangan diceritakan kepada seseorang. Kenapa? Karena itu adalah rasa takut yang dimunculkan oleh syaitan di hati kita. Jadi syaitan bisa masuk dalam mimpi kita, bisa. Kemudian yang ketiga, kemungkinan juga kita itu bermimpi, kemungkinan juga adalah kembang malam atau bawaan pikiran. Bawaan pikiran, ketika kita sering memikirkan sesuatu, maka terkadang apa yang kita pikirkan itu terbawa dalam mimpi kita. Sehingga kalau kita mimpi, terkadang memang benar mimpi kita itu, dan itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Yaitu diantara tanda hari kiamat, semakin banyak mimpi-mimpi orang mukmin yang benar. Dan mimpi yang benar itu awal pembuka kenabian. Kalau zaman dulu nabi dan rasul ketika pengen diangkat jadi nabi, pertama kali yang Allah berikan kepada mereka itu mimpi yang benar. Dan semua cabang-cabang kenabian itu terputus dengan wafatnya Rasulullah, kecuali kata ulama, kecuali mimpi yang benar. Jadi mimpi yang benar itu sampai sekarang masih ada, dan semakin dekat dengan hari kiamat semakin banyak nanti mimpi orang mukmin yang benar. Sehingga kalau mimpinya nabi dan rasul itu pasti wahyu. Nah di sini Rasulullah beliau ditampakkan kepada beliau tentang manusia semuanya. Maka mereka berjalan dan mereka itu berpakaian. Mereka berpakaian dan pakaian mereka berbeda-beda. Kemudian Rasulullah mentafsirkan bahwa pakaian itu adalah agama. Menunjukkan berarti tafsir mimpi itu ada. Tafsir mimpi itu ada. Ada seorang nabi yang ketika masih kecil bermimpi melihat matahari, rembulan, bintang, sujud. Diceritakan sama orang itu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, cerita sama bapaknya. Maka bapaknya faham apa tafsir mimpinya itu apa. Sehingga bapaknya mengatakan, "Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara kamu." Akhirnya disimpan, tafsir mimpinya itu disimpan sama Nabi Yakub. Nabi Yakub tahu bahwasanya pasti akan terjadi kejadian-kejadian besar menimpa Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tidak tahu. Nabi Yusuf tidak tahu, karena Nabi Yusuf waktu itu belum tahu tafsir mimpinya. Sampai akhirnya Nabi Yusuf dibuang di dalam sumur. Ketika saudara-saudaranya datang dengan membawa kain kemudian dilumuri darah yang palsu, Nabi Yakub itu tahu, karena itu termasuk konsekuensi dari mimpi yang dilihat sama putranya. Cuma Nabi Yusuf, Nabi Yakub sedih. Nah itu karena kalau kita baca ayatnya itu, silakan nanti dibaca surat Yusuf. Kenapa kok Nabi Yakub itu langsung percaya ketika putra-putranya datang nangis kemudian mengatakan, "Bapakku, putra kamu dimangsa sama serigala." Nabi Yakub ya sudahlah. Sedih Nabi Yakub, sedih, tapi Nabi Yakub tahu itu adalah konsekuensi dari mimpi. Itu kejadian yang akan terjadi karena tafsir mimpinya. Nabi Yakub tahu. Dan Nabi Yakub walaupun sedih, nangis, dia percaya bahwasanya putranya itu masih ada. Setelah itu sampai akhirnya dijual jadi budak, kemudian nanti dipanjanglah sampai akhirnya di penjara, kemudian nanti keluar menjadi seorang pejabat negara, sampai akhirnya datanglah keluarga-keluarga besar ini ke Mesir. yaitu Nabi Yakub, kemudian istrinya dan semua anak-anaknya. Ketika mereka datang, mendapatkan Nabi Yusuf itu menjadi pejabat besar yang ada di Mesir. Wa kharru lahu sujada. Akhirnya mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud di sini adalah sujud litakzim, untuk penghormatan, bukan untuk ibadah. Akhirnya setelah itu Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu, wahai bapakku, rupanya ini tafsir mimpi yang saya lihat dulu. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang tafsir mimpi itu ada. Tafsir mimpi itu ada. Cuma tidak semua tafsir mimpi itu benar. Kecuali kalau Nabi mendapatkan wahyu. Kalau bukan Nabi, belum tentu benar. Oleh itu sering Rasulullah itu sering kalau subuh, sholat subuh, Rasulullah itu sering bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kalau ada yang bermimpi, disuruh ceritakan mimpi kamu. Kalau dia sudah menceritakan semua selesai, kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang ingin menafsirkan? Ada sebuah riwayat, Abu Bakar itu beliau ingin menafsirkan. Akhirnya diizinkan, silakan Abu Bakar tafsirkan. Maka Abu Bakar tafsirkan mimpi yang dilihat oleh seorang sahabat itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, dalam tafsiran kamu itu ada yang benar dan ada yang salah. Yaitu di sini maksudnya, yang kita sampaikan di sini maksudnya, tafsir mimpi itu ada. Dan memang ada orang-orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi, dan ada orang-orang yang dia itu tidak ahli. Kalau orang yang ahli, itu dia bisa dengan firasat, dan firasat itu ada. Firasat seorang muslim itu ada. Banyak orang-orang yang firasatnya itu kuat. Bahkan berkaitan dengan kematian, yaitu ada orang punya firasat, ini kelihatannya ada, mau ada kematian di kampung ini. Rupanya 3 hari berikutnya terjadi. Mungkin gak itu, benar gak seperti itu? Mungkin. Kenapa? Karena firasat itu ada. Firasat itu ada. Namanya firasat kalau dalam bahasa, ya firasat. Itu intinya tafsir mimpi itu ada. Nanti kalau ada orang yang dia itu biasa menafsir mimpi, maka nanti dia akan menafsir, oh mimpi kamu seperti ini, berarti ini seperti ini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan banyak para sahabat, para ulama, demikian juga para ulama-ulama kita itu yang mereka bermimpi dan ditafsirkan oleh para ulama, mimpi mereka itu benar. Imam Syafi'i ibunya bermimpi sebelum melahirkan. Imam Malik beliau juga pernah bermimpi. Ditanyakan kepada ulamanya, gurunya Imam Malik, kemudian ditafsirkan bahwasanya nanti kamu akan membela sunnahnya Rasulullah, dan benar. Jadi banyak mimpi-mimpi itu yang benar. Dan tafsirnya itu juga ada, cuma tidak semua tafsir mimpi itu bisa dipercaya. Tetapi mungkin, yaitu ada tafsir mimpi itu ada. Maka itu Rasulullah ketika mimpi seperti itu, langsung para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau tafsirkan apa mimpi itu? Maka Rasulullah menafsirkan itu adalah agama, yaitu pakaian itu adalah agama. Dan dalam hadis ini juga Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, karena Rasulullah mengatakan, yaitu ditampakkan kepada saya Umar bin Khattab dan baju beliau itu panjang sekali sampai menjulur sampai ke bawah, menunjukkan berarti memang Umar bin Khattab itu manusia yang tidak sembarangan, manusia yang mulia, sehingga Umar bin Khattab itu agamanya paling kuat. Dan Rasulullah juga dalam beberapa kesempatan juga pernah Rasulullah itu bermimpi juga, di mimpi yang lain Rasulullah mengatakan, saya bermimpi saya itu sedang di telaga, saya sedang di telaga dan umatku itu sedang yaitu mereka itu masuk ke telaga, saya ingin minum. Akhirnya saya itu mengambilkan minum untuk umatku dengan ember. Saya cidukan, kemudian saya tuangkan sampai capek saya. Akhirnya ketika saya capek, Abu Bakar itu sadar. Abu Bakar faham kalau saya itu capek. Akhirnya Abu Bakar mengganti saya. Ya Rasulullah, silakan Anda istirahat. Kemudian Abu Bakar mengambil ember, tetapi Abu Bakar itu mengambil airnya itu lemah sekali, sehingga cuma berapa cidukan, setelah itu beliau tidak kuat lagi. Setelah itu datang Umar. Rasulullah mengatakan, setelah itu datang Umar, dan Umar mengambil air sampai muncrat, saking kuatnya Umar bin Khattab, yaitu saking kuatnya Umar sampai airnya muncrat semua, dan semua mendapatkan bagian dari air itu karena Umar bin Khattab yang mengambilnya. Setelah itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, engkau tafsirkan apa air yang diciduk di telaga itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan al-ilmu, yaitu saya tafsirkan itu adalah air itu adalah ilmu, yaitu Umar bin Khattab nanti akan membawa panci-panci ilmu dengan luar biasa. Dan rupanya benar Nabi Muhammad membawa panci ilmu sampai akhirnya Rasulullah tumbang, Rasulullah meninggal dunia. Diganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar gak lama, cuma 2 tahun saja, 2 tahun setengah lah kalau kita itu 2 tahun setengah. Setelah itu datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 10 tahun dia menjadi seorang pemimpin, dan Umar bin Khattab membawa panci ilmu luar biasa sehingga Islam menjadi agama yang jaya di waktu itu. Jadi itu namanya mimpi juga, menunjukkan bahwa Umar itu banyak sekali kemuliaan. Termasuk juga pernah juga Rasulullah itu mengatakan juga, saya pernah masuk ke surga, kemudian saya itu melihat di dalam surga ada sebuah istana yang sangat indah sekali, istana yang sangat indah. Saya bertanya sama malaikat, "Wahai malaikat, ini istana milik siapa? Indah sekali ini." Maka malaikat mengatakan, "Rifatan min Quraisy." Ini milik salah seorang pemuda dari Quraisy. Rasulullah mengatakan, "Saya mengira pemuda itu saya." Maka saya tanya lagi, "Ya wahai Jibril, itu milik siapa?" Maka Jibril mengatakan, "Umar bin Khattab." Akhirnya dari riwayat itu, saya itu pengen masuk ke rumah itu, melihat bagaimana rumahnya Umar bin Khattab. Tapi saya itu takut dengan cemburunya Umar, yaitu takut kalau Umar itu marah, karena rumahnya saya masuki sebelum saya izin sama Umar. Akhirnya ketika menceritakan cerita mimpi ini, Umar bin Khattab sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang perlu saya cemburui dengan engkau ya Rasulullah?" Yaitu apa? Umar masih hidup, tapi sudah disebutkan bahwa rumah dia itu di surga indah sekali, yaitu seperti istana. Tapi hebatnya, jadi hebatnya sahabat ini ya, seperti Umar dan sahabat yang Bilal. Bilal pun sudah pernah disebutkan juga tentang sandalnya yang menunggu beliau di surga. Hebatnya mereka, orang-orang mukmin sejati itu, mereka itu tidak pernah menganggap suci diri mereka. Dan itu hebatnya mereka, itu karena kesempurnaan iman mereka. Orang mukmin yang sempurna, orang mukmin yang imannya sempurna, dia itu nanti akan menggabungkan dua. Yang pertama, dia akan menggabungkan roja, harapan tinggi kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan harapan dia itu rajin ibadah. Tapi dia itu juga punya khauf, punya rasa takut, was-was, punya rasa gelisah kalau seandainya amal mereka itu tidak diterima. Jadi itu orang mukmin yang bisa menggabungkan dua ini, orang mukmin. Nah itu kalau kita perhatikan para sahabat, mereka itu punya dua-duanya ini, yang menjadikan mereka itu rajin ibadah karena punya harapan tinggi kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka tidak pernah sombong, mereka tidak pernah merasa pede dengan amal mereka, dan mereka itu tidak pernah merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Dan itu hebatnya sahabat, luar biasa ya sahabat sih. Umar yang sudah dijamin masuk surga saja, beliau takut sekali kalau amalnya tidak diterima, sehingga beliau itu sering menangis, menyesali dosa-dosanya, dan mereka takut kalau amalnya tidak diterima. Bahkan Umar bin Khattab itu, ini subhanallah ya, kalau kita lihat memang masya Allah, manusia hebat para sahabat itu, tidak seperti kita. Para sahabat itu manusia-manusia hebat, dan kehebatan mereka itu karena keilmuan mereka. Umar bin Khattab itu sampai datang kepada Hudzaifah. Hudzaifah itu sering dijuluki dengan julukan Sirrun Nabi, sang pembawa rahasia dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad punya rahasia, tidak ada seorang pun yang dibocorkan rahasia itu kepada, kecuali kepada Hudzaifah. Hudzaifah, rahasia apa itu? Rahasia daftar nama orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu siapa saja Rasulullah tahu. Rasulullah tahu karena Rasulullah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala. Walaupun orang munafik itu menyembunyikan kemunafikan mereka dalam hati mereka, tapi Rasulullah tahu. Rasulullah menyebutkan nama daftar orang-orang munafik kepada Hudzaifah, sehingga Hudzaifah tahu semua. Hudzaifah tahu semua. Tapi Rasulullah membaiat atau menyumpah wahai Hudzaifah, jangan diberitahu kepada seorang pun, hatta kepada siapa saja nama-nama ini. Akhirnya Hudzaifah tahu, tapi Hudzaifah tidak pernah bercerita. Maka Umar bin Khattab, coba ingat, setingkat Umar loh ini, tidak main-main, setingkat Umar. Dia datang kepada Hudzaifah, kemudian mengatakan, "Hudzaifah, apakah nama Umar bin Khattab masuk dalam daftar orang-orang munafik?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Saya tidak mau jawab ya Umar." Kemudian dia salah lagi, "Saya ingin bertanya sekali saja wahai Hudzaifah, tolong jawab, nama saya masuk dalam daftarnya?" Maka Hudzaifah mengatakan tidak. Setelah itu dia tertarik Umar ini, "Wahai Hudzaifah, kalau pejabat yang saya angkat menjadi gubernur, ada enggak di antara mereka yang munafik?" maka Hudzaifah mengatakan ada. Ada di antara pejabat yang kamu angkat itu ada yang munafik. Setelah itu Umar bertanya, "Wahai Hudzaifah, siapa itu?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Wahai Umar, saya tidak akan menjawab karena saya disumpah sama Rasulullah untuk tidak membocorkan." Akhirnya kalau ada seseorang gubernur meninggal dunia, Umar bin Khattab itu kalau ingin mensolatkan jenazah, beliau melihatnya Hudzaifah. Kalau Hudzaifah mensolatkan, Umar ikut mensolatkan. Kalau Hudzaifah mundur, maka Umar ikut mundur. Yang menjadi sesuatu yang penasaran kita ini, setingkat Umar sampai dia saja datang kepada Hudzaifah minta apakah masuk nama beliau itu dalam daftar orang munafik. Kenapa? Karena kehebatan ilmu beliau, yaitu manusia terbaik itu bukan orang yang merasa suci, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa jaminan surga, merasa dia itu pasti menjadi manusia mukmin sejati. Ini bukan orang seperti ini, orang yang wala ya'manu makrullah ilal qaumul khasirin, qaumul khasirun, orang yang paling rugi, orang-orang yang merasa paling suci seperti ini. Setingkat Ibrahim saja, manusia terbaik itu saja, sampai berdoa, "Wahai Tuhanku, jauhkan kami dan keluarga kami dari berhala," yaitu menyembah berhala kesyirikan. "Innahunna adlalna katsira minan nas," sesungguhnya berhala telah menyesatkan banyak manusia. Sampai ada seorang ulama tabi'in mengatakan, siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Ibrahim saja enggak merasa aman dari dirinya, yaitu kesyirikan dari dirinya. Oleh itu intinya kalau orang-orang mukmin sejati itu mereka mengumpulkan antara dua. Mereka punya roja, harapan kuat kepada Allah Ta'ala sehingga mereka rajin ibadah. Tetapi mereka itu punya khuf, punya rasa takut dan tidak pernah pede dengan amal mereka. Sehingga mereka itu rajin ibadah, tapi mereka itu masih punya rasa takut kalau ibadah mereka tidak diterima, kalau dosa mereka itu menjerumuskan mereka ke neraka jahanam. Oleh itu subhanallah ya, kalau kita perhatikan ya, sahabat itu mereka manusia-manusia sudah dijamin masuk surga, dijamin loh mereka masuk, mereka masih hidup, jaminannya surga. Bahkan ada seorang sahabat yang Rasulullah mengatakan, "Kamu di surga, kamu di surga, kamu di surga." Bahkan Rasulullah juga pernah menyebutkan bahwa di surga itu ada kenikmatan, orang ini dapat kenikmatan ini, orang ini dapat, disebutkan seperti itu. Tetapi itu tidak membuat mereka congkak, sombong, tidak membuat mereka itu merasa pede, akhirnya mereka malas-malasan ibadah. Itu hebatnya sahabat. Kalau kita itu jaminan gak ada, jaminan masuk surga kita gak ada, rekomendasi dari Allah dan Rasul, tetapi kita itu sudah merasa pede, kita itu sudah merasa aman, kita itu pasti pun bisa, saya itu salafi sejati, saya pasti masuk surga, yang lain semuanya neraka jahanam. Akhirnya apa? Ini yang membuat kita itu congkak dan sombong. Jadi itu bahaya. Kenapa orang seperti ini? Karena rendahnya, minimnya agama seseorang. Nah itu coba kita perhatikan ya, orang yang paling minim agamanya, orang kalau ilmunya itu rendah terhadap Allah Ta'ala, dia itu gak terlalu takut dengan neraka jahanam, biasa gitu, gak takut sama Allah Ta'ala. Oleh itu kenapa Allah Ta'ala mengatakan, "Innama yakhsyullah min ibadihil ulama," sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hambanya itu hanya para ulama. Semakin tinggi ilmu kita kepada Allah Ta'ala, kita itu semakin takut dengan Allah Ta'ala. Semakin rendah derajat iman kita, semakin kita itu sombong dan kita merasa pede dan kita merasa tidak takut dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Sehingga apa? Orang ketika dia itu rendah imannya, kerjanya dia itu apa? Dia itu akan mencari kesalahan orang lain daripada memikirkan kesalahan dia. Kalau kita itu merasa aman, saya itu pasti masuk surga. Saya kan sudah hijrah, saya sudah salafi. Pasti saya itu masuk surga. Kalau dia itu sudah menjamin dirinya masuk surga, akhirnya dia tidak pernah merenungkan dosanya sendiri. Ketika dia itu sudah tidak sibuk dengan memikirkan dosanya, akhirnya dia akan disibukkan untuk memikirkan dosa orang lain. Sehingga apa? Sehingga dia akan mencari kesalahan orang lain. Aib-aib orang lain akan dibongkar oleh dia. Kenapa? Karena dia tidak punya kesibukan. Beda kalau orang itu merasa diri dia itu belum pede terhadap amalnya, dia belum ada jaminan masuk surga, saya pun belum tentu selamat, saya pun belum tentu masuk surga. Akhirnya apa? Dia akan sibuk untuk mengurusi aib dirinya. Saya, walaupun saya sudah kenal sunnah lah, walaupun saya sudah salafi lah, walaupun saya sudah jenggotan, saya sudah cadaran, perempuan saya sudah cingkrang, saya sudah ngaji 10 tahun, 20 tahun, tapi saya belum tentu dijamin masuk surga. Belum tentu saya itu juga dosa-dosa saya diampuni. Belum tentu juga amal-amal saya itu diterima sama Allah. Terakhirnya, dia itu sibuk untuk mengurusi dirinya. Kalau orang sudah sibuk mengurus aib dirinya, dia tidak akan ingat aibnya orang lain. Nah itu, kita itu nanti ada dua, cuma dua pilihan saja. Kita sibuk dengan aib kita sehingga kita enggak akan mikir aibnya orang lain, atau kita itu akan disibukkan untuk mikir aibnya orang lain karena kita enggak pernah memikirkan aibnya kita. Pertanyaan, kenapa kok kita itu enggak pernah memikirkan aibnya kita? Sebagaimana para sahabat, mereka itu memikirkan dosa-dosa mereka sampai nangis mereka kalau mikir dosanya mereka. Karena sahabat tidak pernah membersihkan diri mereka, maksudnya tidak pernah menjamin suci. Saya itu manusia suci, saya itu manusia paling hebat, enggak. Sedangkan kita itu seringnya seperti ini. Saya kan pasti masuk surga, saya itu, saya kan orang hebat, saya ini kan. Ketika kita itu menganggap diri kita suci, akhirnya kita itu malas untuk menghisap diri. Sehingga apa? Sehingga kita ingat dosa kita itu kayak lalat di pelupuk mata lah gitu, kayak sesuatu yang biasa lah gitu. Itu kenapa? Karena kita itu menganggap diri kita sudah suci. Kalau kita itu menganggap diri kita masih kotor, kita itu masih banyak dosa dan maksiat, kemudian kita ingat akan dosa-dosa kita, niscaya kita itu tidak akan memikirkan tentang dosanya orang lain. Nah, jadi intinya kalau kita perhatikan sosok seperti Umar bin Khattab, demikian juga para sahabat, mereka dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah sering melihat dalam mimpi beliau sesuatu yang luar biasa lah Umar itu. Sampai Rasulullah mengatakan, tidaklah Umar melewati satu lembah, satu jannah. Kemudian syaitan-syaitan ada di situ, kecuali syaitan semuanya menyingkir. Ujian-ujian keutamaan Umar ini tidak membuat dia itu congkak, sombong, merasa pede, tetapi malah beliau itu sering menangis. Beliau itu malah sering menangis sampai tangisan beliau itu membuat pipinya itu ada garis, yaitu ada garis air mata, saking seringnya beliau itu menangis. Jadi itu manusia hebat itu seperti itu. Manusia hebat itu adalah orang yang bisa mengumpulkan antara dua. Kita punya rojak, harapan kepada Allah Ta'ala, tapi kita juga punya, harus punya rasa takut. Kita harus was-was, kita harus khawatir kalau amal kita selama ini gak diterima, dan kita harus khawatir kalau seandainya dosa-dosa kita gak diampuni sama Allah Ta'ala. Itu harus kita punya. Harus kita punya. Dan kita harus menetapkan dalam diri kita, kita itu belum dijamin masuk surga. Kita itu belum tentu masuk surga. Akhirnya rasa takut ini yang menghalangi kita itu untuk congkak, sombong, untuk menganggap diri kita itu manusia paling suci. Kenapa? Karena kita itu memiliki ini. Dulu para sahabat itu ya, kalau kita belum baca biografinya mereka itu, masya Allah mereka ini. Abu Hurairah, beliau itu pernah datang ke anak kecil, kemudian dia itu memeluk anak kecil itu. Setingkat siapa itu? Sahabat mulia loh, Abu Hurairah itu. Sampai Rasulullah itu mendoakan Abu Hurairah untuk hafalannya, supaya hafalannya kuat, dan benar dikabulkan sama Allah Ta'ala, sampai Abu Hurairah itu orang yang paling kuat hafalannya. Beliau itu kalau ketemu dengan anak kecil dipeluk anak itu. Kemudian apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Wahai nak, tolong doakan paman kamu yang banyak dosa ini." Kenapa? Karena kamu itu adalah orang yang masih fitrah, sedangkan paman kamu ini banyak dosa dan maksiat. Tolong doakan supaya Allah mengampuni dosa saya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau itu sering juga mengatakan, jika seandainya dosa itu mengeluarkan bau badan, yaitu kayak kita kerja kemudian mengeluarkan bau badan, maka beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang mau duduk sama saya. Kenapa? Karena saya itu pelaku dosa dan maksiat, saya itu banyak dosa. Sampai Umar Amr bin As itu sahabat mulia juga, Amr bin As, ketika beliau mau meninggal dunia, beliau itu kan ketika masuk Islam, sampai beliau itu membaiat kepada Rasulullah, mengatakan Nabi Muhammad, beliau kan masuk Islamnya sama Khalid bin Walid, terakhir-terakhir belum masuk Islam, cuma beliau sahabat mulia. Ketika beliau itu mau membaiat, akhirnya Rasulullah menjulurkan tangannya untuk jabat tangan. Amr bin As tidak jadi. Setelah itu ditanya, "Wahai Amr, ada apa?" Maka dia mengatakan, "Wahai Muhammad, saya sudah kerjakan semua pintu dosa. Tidak ada pintu dosa kecuali saya kerjakan semua. Saya ingin masuk Islam, tapi saya punya syarat." Akhirnya ditanya sama Rasulullah, "Apa syaratnya, wahai Amr?" Maka Amr mengatakan, "Syaratnya kalau Allah mengampuni dosa saya." Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Wahai Amr, apa kamu enggak tahu kalau masuk Islam itu menghapuskan dosa-dosa semua?" Akhirnya setelah itu dia masuk Islam. Subhanallah ya, berjalan waktu, dia umurnya panjang, Amr ini termasuk panjang, sehingga dia ikut peperangan di zamannya Ali bin Abi Thalib, dia itu ikut juga terlibat di situ. Ketika mau meninggal, coba ini sahabat mulia loh, gak main-mainin, beliau itu menangis. Ketika meninggal itu, ketika sakit parah mau meninggal itu, beliau menangis. Sampai ditanya sama putranya, bapakku, apa yang kau tangisi? Bukankah itu sahabatnya Rasulullah yang dijamin masuk surga? Maka beliau mengatakan, nak, saya itu menjalani kehidupan tiga fase. Saya itu menjalani kehidupan tiga fase. Fase yang pertama, saya masih jahiliyah. Dan saya di fase itu manusia yang saya paling benci di mata saya itu Muhammad. Dan bahkan saya berjuang untuk membunuhnya. Kalau saya mati di fase ini, neraka jalan kekal selama-lamanya saya. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah. Sehingga manusia paling saya cintai dalam diri saya itu Muhammad. Nah, di fase ini saya ingin mati waktu itu. Saya ingin mati ketika saya itu masuk Islam di hadapan Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup itu saya ingin mati. Supaya saya ketika meninggal dunia, saya itu mendapatkan doanya Rasulullah. Tapi subhanallah, Rasulullah meninggal dunia, saya masih punya panjang umur. Kemudian setelah itu saya masuk fase yang ketiga, di mana saya diuji dengan jabatan. Beliau menjadi seorang pejabat, saya diuji dengan jabatan, bahkan saya diuji dengan fitnah. Peperangan antara sahabat sendiri dalam perang Jamal dan perang Siffin, saya juga terlibat. Saya takut nak kalau seandainya dosa-dosa saya ini nanti akan menghalangi saya untuk masuk surga. Akhirnya saya sampai berwasiat, coba ini sahabat mulia loh, sahabat, bukan manusia pelaku dosa dan maksiat, bukan, sahabat. Sampai dia mengatakan, nak, tolong nanti kalau saya meninggal dunia, jangan menyalakan api untuk mengiringi jenazah saya di kuburan. Dan tolong kalau saya dikuburkan, jangan langsung ditinggal saya. Tolong saya temani dulu, temani seperti waktu kamu nyembelih unta, kemudian dikuliti, kemudian dipotong-potong, dibagi, kemudian dimasak, kemudian kamu makan. Ya itu ibaratnya kayak 1 jam 2 jam lah. Tolong setelah saya dimakamkan, saya jangan ditinggal pulang. Temani saya. Apa kata beliau? Karena saya takut ketika datang malaikat mungkar dan nakir, saya tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Siapa yang mengatakan seperti ini? Sahabat mulia. Jadi yang mengatakan seperti ini bukan pelaku dosa, peminum khamr, bukan orang-orang pelaku dosa dan maksiat. Tidak. Orang-orang yang khawatir seperti ini para sahabat mulia. Nah itu apa? Menunjukkan apa? Kalau kita itu tidak bisa seperti itu, kita merasa sok pede, kita merasa paling sombong, kita congkak, pasti penghuni surga kita ini. Berarti iman kita itu ada masalah itu di hati kita itu. Kalau kita itu seperti itu berarti ada masalah di hati kita itu. Kalau kita itu enggak pernah khawatir dalam kita itu beragama, seakan-akan saya itu jaminan masuk surga saya itu. Sedangkan selain saya semuanya neraka jahanam semua. Ini berarti ada masalah di iman kita itu. Berarti ada masalah. Kenapa? Karena ini ada masalah di sini itu berarti ada masalah. Maka itu kita itu ketika belajar iman, kita itu harus sadar bahwasanya kita itu harus memiliki dua perkara. Kita harus punya roja, harapan tinggi kepada Allah Ta'ala, dan kita itu harus punya khauf. Kita masuk bab berikutnya, bab yang ke-16, bab al-haya'u minal iman. Rasa malu termasuk bagian dari keimanan. Dan kita pahami juga berarti rasa malu. Malu itu kan termasuk di hati, perbuatan di hati. Itu termasuk keimanan, menunjukkan bahwa iman itu ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan, ada juga yang berupa amalan hati. Dan malu itu termasuk amalan hati. Amalan, tapi amalan hati. Nanti hati itu ada ucapan hati, ada amalan hati. Ucapan hati itu adalah niat. Sedangkan amalan hati, ya semua amal-amal yang berkaitan dengan hati. Seperti malu, sabar, tawakal, itu semuanya amalan hati. Hadis yang beliau bawakan, hadis nomor 24. Hadatsana Abdullah bin Yusuf. Imam Bukhari berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Beliau berkata, akhbarana Malikun bin Anas. Telah mengabarkan kepada kami Imam Malik bin Anas. Ali bin Syihab dari Ibnu Syihab, An Salim bin Abdullah dari Salim bin Abdullah bin Abbas, An Abihi dari bapaknya, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Beliau mengatakan Rasulullah pernah melewati salah seorang dari Ansar, wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Dan orang Ansar ini sedang menasihati temannya karena saking yaitu temannya itu pemalu. Yaitu kayak dinasihati, kamu itu kok pemalu sekali gitu maksudnya itu. Jadi ada Rasulullah sedang melewati ada orang Ansar sedang menasihati temannya karena malu, karena temannya itu pemalu. Maka Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Da'hu." Biarkan saja orang itu, yaitu kalau dia itu punya sifat malu itu biarkan saja. Fa innal haya'a minal iman, karena sifat malu itu termasuk bagian dari keimanan. Hadis ini kalau kita perhatikan ini, kalau kita membaca sanadnya sedikit ya, kita baca sanadnya sedikit itu, ini termasuk sanad dzahabiyah. Dinamakan dengan sanad emas. Jadi nanti kalau kita belajar hadis, sanad itu sanad-sanad itu silsilah rawi telah mengabarkan kepada saya fulan, fulan, fulan, dan semakin sedikit sanadnya sampai ke Rasulullah itu semakin sedikit, itu dinamakan semakin ulu, semakin tinggi sanad-sanad yang ulu, ulu itu tinggi, sanadnya paling terbaik. Tetapi kalau sanadnya itu semakin panjang, semakin panjang orang, semakin banyak orang-orangnya itu, maka itu dinamakan dengan nazil, semakin rendah derajat sanadnya. Kenapa kok kalau silsilah rawi itu semakin sedikit semakin tinggi dan semakin banyak semakin rendah? Karena kalau semakin banyak rawi, semakin banyak kemungkinan dhaifnya. Jadi seperti itu. Kalau kita belajar silsilah seperti itu, ulama-ulama zaman dulu mereka itu kalau mencari sanad yang tinggi, yang ulu, yang ali, itu mereka sampai mengarungi samudra, sampai mereka pindah dari negara-negara untuk mencari sanad yang tinggi itu. Nah, nanti akhirnya dibahas oleh para ulama, sanad yang paling tinggi itu yang mana? Sanad yang paling tinggi itu yang apa? Maka nanti yang paling tinggi itu kata para ulama, walaupun nanti terjadi perbedaan, tapi yang paling masyhur itu sanad kalau itu dari Imam Malik. Imam Malik, Imam Malik itu punya sanad yang paling tinggi sekali. Dan itu sanad yang paling tinggi itu ada dua, yaitu ada dua, yaitu dia sampai ke Rasulullah itu jalurnya sedikit. Nanti yang paling tinggi itu Imam Malik. Nanti Imam Malik ngambilnya dari Nafi', Nafi' itu budanya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah, cuma melewati tiga orang, cuma melewati tiga orang saja itu paling tinggi. Dan nanti Imam Malik juga mengambil dari jalan yang lain, tapi bukan dari Nafi', bukan dari Nafi', tapi dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Zuhri nanti dari Salim, Salim nanti dari Abdullah bin Umar. Jadi gini, sedikit ya cerita masalah sanad sedikit. Abdullah bin Umar itu beliau memiliki dua periwayat atau dua orang yang melanjutkan sanadnya, ilmunya. Yang pertama namanya Salim, Salim itu anaknya. Anaknya Abdullah bin Umar, yaitu Salim. Yang kedua namanya Nafi', Nafi' itu budaknya. Namanya budak. Ya, Imam Malik pernah belajar sama Nafi', Nafi' langsung sampai ke Abdullah bin Umar. Berarti sanadnya dekat sekali itu. Tetapi kalau seringnya itu jarang memang Imam Malik itu mengambil langsung dari Nafi', jarang, sedikit riwayat. Tetapi seringnya itu beliau ngambilnya dari Imam Zuhri, Imam Az-Zuhri, Imam Zuhri dari Salim, Salim baru dari Abdullah bin Umar. Lah, ini perhatikan ya, sedikit saya jelaskan sedikit. Di sini silsilahnya Imam Malik itu bersambung kepada Abdullah bin Umar, silsilah ilmu. Maka sedikit saya gambarkan, mazhab itu kok bisa muncul mazhab Imam Malik itu kayak apa gitu? Mazhabnya Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah itu seperti apa? Fahami ya. Karena saya sering sekali mendapatkan kekeliruan di bab ini, keliru hatta ustaz-ustaz. Dan hatta ustaz-ustaz kibar gitu, maksudnya itu ustaz-ustaz kibar, bukan ustaz-ustaz biasa, ustaz-ustaz kibar gitu. Ketika memahami masalah mazhab, ya mungkin karena mereka kurang mutola'ah atau kurang membaca, karena saya mungkin lihat seperti itu. Karena jarang membaca, memang biasanya kalau orang itu jarang membaca, jarang meneliti, itu nggak paham masalah itu. Jadi gini, pahami ya, mazhab itu bukan pencetusnya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bukan. Mereka bukan pencetus mazhab, tapi mereka itu yang merapikan. Mereka itu yang merapikan. Pertanyaan terus, siapa yang mencetuskan mazhab itu? Sahabat. Yang mencetuskan mazhab itu sahabat. Cuma metodenya sahabat itu tidak rapi. Fatwa, sahabat itu masalah fatwa. Ada orang tanya fatwanya seperti, orang bertanya fatwa seperti ini. Metodologi sahabat dalam berfatwa itu nanti dirapikan, dibikin sebuah kaidah. Nah, itu nanti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu di situ nanti. Bertanya, bukan dia pencetus, bukan. Jadi di sana itu nanti ada dua madrasah. Di sana itu nanti ada dua madrasah sahabat. Jadi gini, sahabat yang duduk untuk berfatwa mengajarlah, kayak saya ngajar kajian seperti ini. Sahabat yang sibuk untuk dakwah ngajar punya murid, itu nanti ada tiga madrasah. Sahabat itu ada tiga madrasah. Yang pertama madrasahnya Abdullah bin Abbas. Itu di Mekah. Abdullah bin Abbas punya madrasah. Kemudian yang kedua madrasahnya Zaid bin Thabit di Madinah, cuma beliau tidak lama. Setelah meninggal diganti sama diteruskan sama Abdullah bin Umar. Sehingga nanti dikenal dengan madrasahnya Abdullah bin Umar. Walaupun saya disabit awalnya itu. Kemudian yang ketiga, madrasahnya Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Ini fahami dulu, ini fahami. Kalau ini faham, kita nanti memahami mazhab itu fahami. Memahami mazhab, kok bisa muncul mazhab itu dari mana itu faham. Jadi sahabat-sahabat nanti yang fokus itu berfatwa itu jumlahnya 7 orang. Sahabat yang fokus dalam fatwa itu 7 orang. Tapi tidak semuanya itu memiliki murid atau sibuk ngajar sehingga punya murid itu tidak. Yang punya murid itu cuma 3 madrasah, Abdul bin Abbas di Mekah, Abdul bin Umar sama Zaid bin Thabit di Medina, kemudian Abdul bin Mas'ud di Kufah. Mereka nanti punya murid. Mereka punya murid. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar yang ada di Madinah, dia punya murid namanya Imam Muhammad bin Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Imam Muhammad bin Syihab, dia punya murid namanya Salim. Salim atau Nafi. Nanti dilanjutkan lagi sama Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Jadi Az-Zuhri, Imam Malik mengambil ilmunya. Sehingga Imam Malik itu bukan beliau pencetus mazhab beliau, tetapi beliau itu yang merapikan mazhabnya Abdullah bin Umar. Itu fatwanya Abdullah bin Umar, cuma dirapikan. Sedangkan mazhabnya Abdullah bin Abbas, nanti yang mewariskan ilmu beliau adalah Sufyan bin Uyainah. Sehingga dulu ada mazhab namanya mazhab Sufyaniyah. Tapi mazhab itu hilang, karena muridnya Sufyan bin Uyainah setelah itu tidak ada. Itu tidak ada yang melanjutkan ilmunya. Sedangkan mazhabnya Abdullah bin Mas'ud yang ada di Kufah, yang melanjutkan adalah Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu yang merapikan, yang membuat sebuah kaidah-kaidah metode fatwanya Abdullah bin Mas'ud. Itu Imam Abu Hanifah. Sehingga nanti ada 2 madrasah yang terkenal, berarti 2, karena madrasahnya Sufyan bin Uyainah mati atau hilang madrasahnya. Tinggal 2, madrasahnya Imam Malik, madrasahnya Imam Abu Hanifah. Ini punya kelebihan masing-masing. Madrasahnya Imam Malik dinamakan dengan madrasah al-hadith karena kekuatannya di hadith beliau itu, sedangkan madrasahnya Imam Abu Hanifah kekuatannya di istinbat, cara pendalilan itu lebih kuat, analoginya kuat sekali. Setelah itu nanti 2 madrasah ini digabungkan sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menggabungkan, karena Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, beliau juga belajar sama Imam Abu Hanifah, digabungkan 2 madrasah ini. Sedangkan Imam Ahmad mengambil dari 3-3-nya. Beliau mengambil madrasahnya Imam Al-Hadith, Imam Malik, Imam Ahli Ra'yi atau Imam Abu Hanifah, dan belajar juga sama Imam Syafi'i. Kemudian nanti dirangkum, kemudian dibikin sebuah kaidah, dan itu menjadi metodologi dalam istinbat. Jadi mazhab yang dicetuskan sama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, itu apa sih tugasnya beliau itu? Tugasnya itu membikin sebuah rangkuman metode istinbat. Itu namanya metode beliau. Apakah ketika Imam Syafi'i itu lahir atau hidup, mazhab itu Syafi'i itu lengkap? Enggak, belum lengkap juga mazhabnya. Setelah itu nanti dilanjutkan lagi sama murid-muridnya yang merapikan lagi, dibikin sebuah furu'nya, tafri'atnya, itu nanti murid-muridnya. Dilanjut lagi sama murid-muridnya lagi, nanti sampai datang Imam Nawawi, Imam Rafi'i kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu. Ketika datang 2 ulama ini, baru bangunan mazhab Syafi'i itu sempurna. Cobanya kan ya, membikin sebuah mazhab itu butuh berabad-abad. Mulainya muaranya di mana? Dari sahabat, fatwanya sahabat, metodologi sahabat dalam istinbat. Setelah itu dirapikan, terus sampai akhirnya datang ulama ahli tahqiqnya. Jadi itu yang merapikan sampai sempurna. Maka datang Imam Nawawi, Imam Rafi'i, mazhab Syafi'i itu sempurna. Maka itu jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa mazhab itu enggak punya dalil atau mazhab itu enggak punya salaf. Karena saya kadang dengar orang banyak ngomong salaf atau salaf tibar. Sampai ada, pernah juga ada orang ngomong seperti itu. Mazhab itu kan dicetuskan sama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Sebelumnya kan sahabat gak punya mazhab. Kita tahu sahabatnya, mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu mazhabnya sahabat gitu. Ya itu kenapa? Karena gak belajar. Coba baca sih, bahasa baca dinamakan nanti dengan ya madkhal fil mazhab. Bagaimana kita itu memahami mazhab itu, silsilah ilmunya mereka itu nanti seperti itu. Sehingga mazhab itu siapa yang mencetuskan? Yang mencetuskan sahabat. Kenapa kok mereka mencetuskan metodologi berfatwa? Karena mereka itu belajarnya dari Rasulullah. Jadi semuanya muaranya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengatakan bahwa mazhab itu enggak punya dalil atau tidak punya salaf. Atau salaf itu enggak punya mazhab. Salaf itu bermazhab. Salaf itu bermazhab. Jadi intinya di sini ini silsilah Zahabiyah, karena Imam Bukhari mendengar dari Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Yusuf dari Malik, Imam Malik, Imam Malik dari Az-Zuhri, Az-Zuhri dari Salim, kemudian sampai ke Abdullah bin Umar. Ini di sini bahwa rasa malu, sifat malu itu termasuk bagian dari keimanan, dan sifat malu itu merupakan perbuatan hati. Dan di sini kalau kita perhatikan, Rasulullah ketika melihat orang menasihati saudaranya, karena saudaranya itu punya sifat malu, maka Rasulullah mengatakan biarkan saja, karena rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Di sini dibahas bagus sekali oleh Imam Ibnu Hajar kalau sekolah di dalam Fathu Bari. Kenapa Rasulullah mengatakan haya minal iman, merasa malu itu bagian dari keimanan, atau rasa malu itu adalah iman, atau rasa malu itu bermuaranya dari iman. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan malu itu adalah sifat baik, yaitu rasa malu, sifat malu itu kebaikan jika rasa malu itu seperti iman. Maksud seperti iman itu apa? Iman kita itu kan yang menghalangi kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Kenapa kita gak berbuat dosa dan maksiat? Karena kita punya iman. Demikian juga sifat malu yang terpuji jika sifat malunya seperti itu, kayak sifat iman, yaitu kenapa kamu itu gak berzina? Karena saya malu. Sifat malu yang ada pada diri kamu sehingga menghalangi kamu berbuat kejelekan, itu yang dinamakan dengan sifat malu yang baik. Itu yang sama dengan iman. Itu yang merupakan bagian dari keimanan. Tapi kalau sifat malu menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, kita mau berbuat baik malu, maka ini tidak termasuk malu bagian dari keimanan. Sehingga itu malunya tidak terpuji. Malu tidak terpuji. Yang dimaksud dengan malu yang terpuji di sini, sifat malu yang terpuji, jika dia itu posisinya kayak iman. Iman itu apa? Yang membentengi kita jatuh dalam dosa dan maksiat, itu namanya iman. Ya, kenapa kok kita itu enggak berzina, enggak minum khamr? Karena kita saja beriman sama Allah Ta'ala. Ya, jadi iman itu yang membentengi kita. Maka sifat malu yang bisa membentengi seseorang dari dosa dan maksiat, itu yang kita makan dengan malu bagian dari keimanan. Tapi kalau dia itu malu menghalangi dia untuk berbuat kebaikan, contohnya misalkan orang mau ngaji, malu. Orang mau tanya karena dia itu gak paham, malu. Orang mau sholat ke masjid karena sholat jamaah itu kelihatan banyak orang, malu. Orang mau azan, malu. Orang mau ini, malu. Semuanya malu berbuat kebaikan. Maka ini bukan termasuk keimanan. Malu seperti ini bukan termasuk keimanan. Maka dalam perkara kebaikan, rasa malu itu harus kita buang. Jangan sampai menghalangi lagi. Itu Rasulullah memuji wanita Ansar, rahimallahu nisa al-Ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Kenapa? Rasa malu perempuan, yaitu sifat perempuan itu kan punya rasa malu yang tinggi. Apalagi bertanya masalah-masalah yang intim, yaitu masalah-masalah yang termasuk masalah kepribadian lah. Apalagi masalah-masalah haid, masalah itu. Wanita Ansar bertanya mereka, ya Rasulullah, wanita yang suci itu standarnya apa? Kalau wanita itu sudah suci dari haid. Rasulullah mengatakan dia sudah gak keluar darah. Tanya lagi, ya Rasulullah, caranya tahu kalau darahnya sudah gak keluar kayak apa? Rasulullah mengatakan dia masukkan ke kapas di kemaluan. Tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana cara memasukkan? Sampai Rasulullah itu malu, jawab saja Rasulullah itu malu gitu. Sampai akhirnya Aisyah datang, sini tak cari. Akhirnya diajari, dijelaskan sama Aisyah. Apakah mereka itu tercela gara-gara mereka itu ingin bertanya masalah agama biar gamblang sampai akhirnya masalah-masalah yang bersifat seperti ini? Rasulullah mengatakan tidak. Semoga Allah merahmati mereka karena rasa malu mereka sebagai seorang wanita tidak menghalangi mereka itu untuk bertanya dalam masalah agama. Nah, jadi sifat malu untuk berbuat kebaikan itu bahaya. Nah, itu Rasulullah juga, para ulama juga mengatakan, kata para ulama, tidak akan orang itu belajar dua orang. Jadi ada dua orang yang tidak akan dia itu mau belajar. Yang pertama mustakbir, orang yang sombong, merasa dia sudah pinter. Yang kedua mustahyin, orang yang pemalu. Orang yang pemalu, maka malu untuk belajar, malu untuk bertanya, malu untuk ibadah, ini bahaya. Maka tidak semua sifat malu itu kebaikan. Yang dimaksud dengan sifat malu itu kebaikan jika sifat malu itu posisinya atau manfaatnya seperti iman yang bisa menghalangi orang itu jatuh dalam dosa dan maksiat. Ya, sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.